Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mabad. Sekarang isim mausul ya, atau al-mu'arraf bi'al. Ya, itu di silent handphone itu. Handphone siapa itu? Ya, al-mu'arrafu bi'al. Faqala asy-syarih. Ya, isim berikutnya, ma'rifah berikutnya yang dimakrifatkan dengan al. Yang dimakrifatkan dengan al. Qala ismun dakhalat alaihi al fa'afadathu at-ta'rifa. Apa maksudnya isim yang dimakrifatkan dengan al? Ini mudah ini. Beliau katakan dia adalah isim yang dakhalat alaihi al, yang al masuk kepadanya. Ya, al masuk kepadanya, kemudian wa'afadathu at-ta'rifa. Dan akhirnya dia memberikan faedah at-ta'rif. Artinya dia berfungsi menjadikan isim yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Ya, menjadi ma'rifah. Mislu al-kitabu wal-qalam. Al-kitabi wal-al-kitabi. Kenapa dibaca al-kitabi? Karena mudhofun ilaih dari al-mislu. Mislu al-kitabi wal-qalami wal-talibi. Artinya ini sebelumnya nakirah. Kitabun, qalamun, talibun. Namun tatkala masuk al menjadi ma'rifah. Ya, menjadi ma'rifah. Nanti ketika dia diberikan na'at, na'atnya juga ma'rifah. Diberikan taukid, taukidnya juga ma'rifah. Dan seluruh tabi' dari tawabi' yang ada, semuanya ma'rifah. Ja'a at-talibu nafsuhu, kalau dia taukid. Ya, ja'a at-talibu ya, al-karimu, kalau dia na'at. Dan seterusnya. Qala fahadihil asma'u kanat qabla dukhuli al nakiratin. Ya. Maka isim-isim ini sebelum masuknya al adalah nakiratin. Apa i'rabnya nakirat, nakiratin di sini? Siapa? Si Mas Priyadi, apa i'rabnya nakiratin? Apa i'rabnya? Hah? Aduh. Nakiratin, apa i'rab di sini? Hah, mentok. Maf'ul mutlak. Lah, kok maf'ul mutlak sih? Tamis. Riyandi apa Riyandi? Mudhofun ilaih. Aduh. Khobar. Khobar apa? Khobar kana. Hah? Khobar kana. Wa kanat. Dan isim-isim ini, isim dari kanat adalah domir mustatir hiya takdiruhu hiya, kembali ke asma. Fahadil asma kanat sebelumnya qabla dukhulin nakiratin gitu. Jadi nakiratin itu adalah khobar kanat. Ya, khobar kanat. Isim-isim ini sebelum masuknya al nakiratin mubahamatan. Ya, dia adalah nakirah yang mubahamah, yang belum jelas. Antum katakan ja'a talibun, talib yang mana? Ya. Baik. La tadulu ala muayyanin, tidak menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditentukan. Tidak menunjukkan kepada spesifik. Nah. Baik, barakallahu fik. Nah. Kemudian taqulu masalan ishtaraitu kitaban. Ya, faqara'tu al-kitaba. Lihat, ishtaraitu kitaban, saya membeli sebuah kitab. Ya, saya membeli sebuah kitab. Kitaban kan nakirah ya? Kemudian antum kasih al-faqara'tu al-kitaba. Maka aku membaca kitab tersebut. Ya. Maka aku membaca kitab tersebut. Maka jadilah al-kitaba ma'rifah. Ya, jadilah al-kitaba itu ma'rifah. Taib. Fa kalimatu kitab, fa kalimu kitabin nakiratun. Kalimat kitab itu nakirah. Ya. Lakin hina udkhilat alaiha al, namun tatkala dimasuki al, sarat ma'rifatan. Ya, maka dia menjadi ma'rifah, yaitu al-kitab. Jadi langsung dipahami, Ya, faqara'tu alkitab, kitab apa saja? Kitab apa yang aku baca? Kitab yang baru dibeli itu. Ya, yang istor itu kitaban. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Kemudian wal mudaf ila ma'rifah, ini yang terakhir, ma'rifah yang terakhir, al mudaf ila ma'rifah. Jadi ma'rifah itu apa aja? Domir, kemudian alam, isim mubah, apa? Isim isyarah, isim mausul, kemudian apa lagi? Al mu'arraf bi'al. Nah yang terakhir, yang al, yang dia mudaf ila ma'rifah. Dia aslinya nakirah. Nah katanya, makanya kata beliau di sini ismun nakiratun. Nah, dia adalah isim nakirah. Udifa ila ahadil ma'arifi, yang dia diidofahkan kepada salah satu dari ma'rifat-ma'rifat yang tadi. Ya, dari ma'rifat-ma'rifat yang tadi. Misalkan kita katakan dia isim nakirah, ya, gulamun, ya, seorang budak. Ya, misalkan saya katakan ja'a gulamun, ini nakirah. Gulam yang mana? Ghairu mu'ayyan, tanpa ditentukan. Tapi kalau antum katakan ja'a gulamuhu, berarti ma'rifah. Ya, diidofahkan pada domir, diidofahkan pada isim alam, ja'a gulamu zaidin, maka menjadi ma'rifah gulamnya. Kenapa? Karena diidofahkan pada isim alam. Diidofahkan pada isim isyarah, ja'a gulamu hadar rajuli. Ya, maka si siapa, si gulam jadi ma'rifah. Kemudian apa? Diidofahkan kepada mausul, ja'a gulamu ladhi yadribu zaidan, maka ya diidofahkan kepada apa? Alladhi. Ya. Kemudian diidofahkan kepada al, ja'a gulamu ya ar-rajuli. Nah, jadi ma'rifah. Tayyib barakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Nah, kemudian kata asy-syarih di sini ismun nakiratun udifa ila ahadil ma'arifi fakta saba at-ta'rifa ya bi idafatihi ilaihi. Ya. Taib. Dia adalah isim nakirah kepada salah satu ma'rifat yang diidafkan kepada ya salah satu ma'rifat-ma'rifat tadi semua itu. Ya. Ketika antum itu fakta sabah at-ta'rifah, ya, maka dia menjadi ma'rifah. Kenapa? Bi'idofatihi ilaih, karena diidofahkan kepada ma'rifah-ma'rifah tadi. Mislu kitabi, nah itu. Kenapa kitabi jadi ma'rifah? Diidofahkan kepada domir. Domir apa? Domir ya mutakalim. Kitabu Zaidin, kenapa ma'rifah? Diidofahkan kepada alam. Kitabu hadha diidofahkan pada isim isyarah. Kitabul ladzi zarana diidofahkan pada isim mausul. Kitabu talib diidofahkan kepada al mu'arraf bi al. Fa kalimatu kitabin ya, maka kalimat kitab fil asli nakiratun. Asalnya nakirah, lakinnaha sarat ma'rifatan. Namun dia menjadi ma'rifah. Kenapa? Bi idofatiha ilal ma'arifi, karena dia diidofahkan kepada isim-isim ma'rifah. Ya. Wadih di sini jelas? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke an-nakirah. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah taala wan-nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Ya. Nah, kata musannif nakiro adalah setiap isim yang syai, syai itu kan yang menyebar, artinya yang umum, setiap isim yang umum fi jinsihi pada jenisnya, ya la yakhtassu, yang dia tidak terkhusus bihi wahidun duna akhar, dia tidak terkhusus satu di antara yang lainnya. Wa taqribuhu, dan pendekatannya lebih mudahnya lagi. Untuk definisi yang lebih mudahnya lagi, apa itu isim nakirah? Kullu ma salaha dakhulu al-alifi wal-lami alaihi. Ya, yaitu yang lebih dekatnya lagi, lebih mudahnya lagi, yaitu setiap kata yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Setiap kata yang bisa dimasuki oleh alif lam. Ya, nahu ar-rajuli wal farasi. Taib. Nah, dia nakira setiap isim yang umum pada jenisnya. Ketika antum katakan ja'a talibun, ya umum. Ya, pada jenis talib. Yang mana talibnya? Ya. Taib, tidak terkhusus satu di antara yang lainnya. Nah, lebih mudahnya lagi isim yang bisa dimasuki oleh al atau alif lam. Al-faros, ar-rajul, al-kitab, al-bab, al-bait dan seterusnya. Taib, kita masuk ke syarah. Ya. Qala asy-syarih. Ya. Ba'da an faragha al-musannifu. Setelah musannif menyelesaikan, ya, setelah musannif menyelesaikan min dzikril ma'rifati wa anwa'iha, dari penyebutan tentang ma'rifah dan anwa'nya, jenis-jenisnya, syara'a fi dzikri an-nakirati, maka syara'a beliau memulai di sini penyebutan tentang nakirah. Artinya beliau di sini mulai menjelaskan tentang nakirah. Wa nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhar. Maka nakirah ialah yang seperti dikatakan oleh muallif, setiap isim yang sya'i, yang umum pada jenisnya, yang tidak terkhusus satu di antara yang lainnya. Ya. Mislu kalimati rajulun. Semisal kalimat rajul. Min qawlihi ta'ala wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan telah datang dari dari ujung kota seorang pria, yas'a, yang dia datang dengan tergesa-gesa. Lihat kalimat rajulun, ya, dia fa'il dari apa? Ja'a. Fa inna kalimat rajulun la tadullu ala fardin muayyanin. Kalimat rajul ini tidak menunjukkan kepada sesuatu yang telah dispesifikkan tertentu. Di annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin. Kenapa demikian? Karena itu kalimat rajul ini mungkin saja diitlakan, dimutlakan, disematkan kepada semua yang memiliki sifat kepriaan. Ya, kepada semua pria, bisa aja dia. Taib. Tanpa ada pengkhususan. Fahiya idan lafdun sya'i'un fi jinsir rijali la yahtassu bihi wahidun min afradir rijali dunal akhar. Ya. Maka dia adalah, kata beliau, fa in ka, maka kalimat rijal atau rajul la tadulu ala fardin muayyanin. Dia tidak, ya, menunjukkan kepada person tertentu. Ya, li'annahu yumkinu, karena mungkin saja, ya, diitlakan, disematkan kalimat rajul tersebut ala ayyi rajulin. Fahiya idan, maka dia adalah lafdun sya'iun, sebuah lafaz yang sya'i, yang menyebar, yang umum, ya, fi jinsir rijal, pada setiap jenis pria. Ya. Pada setiap jenis pria. La yahtassu bihi wahidun min afrodir rijal dunal akhar. Ya. Taib. Tanpa ada pengkhususan kepada yang lainnya. Wa tu'arrafu nakiratu aidan bi annaha, dan nakirah juga bisa dimakrifatkan dengan apa? Bi annaha al-ismul ladzi yaqbalu dukhula al. Bahwa dia isim yang dapat menerima al fi awwalihi, di awalnya. Ya, wa tu'assiru fihi at-ta'rifah, dan dia nanti akan memberikan pengaruh kemakrifatannya. Nahu rajulin kitabin syajaratin quraisyin li'annaha tadkhulu 'alaiha al, karena bisa masuk al ke situ, ke ar-rajul, al-kitab, as-syajarah, al-faras. Fatasiru ma'arifah, maka jadilah kalimat-kalimat tadi menjadi ma'rifat. Fataqulu ar-rajul wal-kitab was-syajarah wal faras. Nah, lihat di footnote itu. Coba dibaca footnote-nya di sini. nomor 2 ya. Nah, siapa yang megang mic? Nabil. Hah? Nabil, baca Nabil. Qala Syarih rahimahullah, amma idza qabila al-ismu al. Hah? Amma. Amma idza qabila. Idza qabila al-is. Qabila al-ismu. Apa? Al-ismu. Amma idza qabila al-ismu al. Lakinnaha lam tu'assir. Lam tu'assir fihi ta'rifi. Fi ta'rifi. Lam tu'assir fihi at-ta'rifa. Ta'rifa. Fa innahu la yakunu nakiratun. Fa innahu la yakunu nakiratan. Yakunu nakiratan. Kama fi asma'il a'lami. Nahu hasanun wa abasit wa abasun wa nu'manun fa in wa nu'manu dong wa nu'manu fa inna kal kul kullan fa inna kullan min hadhil asma'i tadkhulu 'alayha al taqulu al hasanu wal abbasu wan nu'manu wa hiya mu'arafu qabla ba'di dukhuli al wa hiya ma'arifu wa hiya ma'arifu qabla wa ba'da wa ba'da dukhuli al yanzur syarhu ibn akhir yanzur syarhu ibn akhir. Perhatikan kata beliau, amma idza qabila al ismu al, adapun apabila isim dia yang menerima al, dapat dia menerima al. Namun lam tu'assir fihi at-ta'rifah, namun tidak memberikan pengaruh kepada isim tersebut pengaruh ma'rifat, padahal sudah dikasih al. Ya, fa innahu la yakunu nakiratan, maka isim tersebut bukanlah nakirah. Ya, kama fil asma ila alam, sebagaimana ini sudah ada pada isim-isim alam. Dia sudah alam duluan ma'rifatnya, enggak butuh pakai al lagi. Contoh Hasan al-Hasan, Abbas al-Abbas, Nu'man an-Nu'man. Ayo. Fa inna min hadhil asma, masing-masing dari isim tersebut ya, tadkhulu 'alaiha al, dapat dimasuki oleh al. Taqul al-Hasan, al-Abbas, an-Nu'man. Wa hiya ma'arifu qabla wa ba'da dukhuli al. Maka dia ma'rifat sebelum dan sesudah adanya al. Begitu. Dia sudah ma'rifat. Al-Hasan, Al-Abbas, An-Nu'man sudah ma'rifat duluan. Sebelum atau sesudah al. Kenapa ma'rifatnya? Isim alam. Begitu. Paham sini? Kalau isim alam, kalau ma'rifat tanpa isim, justru kasih alif itu jadi apa nakiro gitu. Betul ya? Enggak. Itu nanti kalau musanna. Kalau musanna itu dijelaskan oleh Ibnu Qasim di Hasyiah beliau. Misalnya teman katakan marartu bi zaidaini. Ja'a az-zaidani. Karena musanna itu menuntut sebenarnya ya di isim yang menjadi musanna itu nakirah. Nah, isim ma'rifah dikasih al justru menjadikan dia nanti sebagai seakan-akan posisinya nakiroh. Adapun al-Hasan, al-Abbas ini tidak. Ya. Lam tu'assir fi ta'rif. Baik, mana lagi tadi? Wa tu'arrafu an-nakiratu aidan bi annaha al-ismu alladhi yaqbalu dukhuli al. Oh ini udah ya. Taib istakhrij sita ma'arif. Ini ya. Istakhrij sita ma'arifah. Coba antum keluarkan atau sebutkan 6 isim-isim ma'arifah mukhtalifatin yang berbeda-beda baina hadhihi surah. di antara gambar ini, wabayin nau'aha, dan jelaskan bentuknya. Lihat itu, ma'rifahnya domir, alam, isyarah, ma'rifahnya isim mausul, mu'arraf bi'al, dan mudaf ila ma'rifah. Ini dulu ya. Ya, ayatnya ini li iblis li ila fi quraish ila fihim rihlata syita'i wassaif faliya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Antum sebutkan mana yang isi ma'rifah. Ya. Ini tadi nih. Hah? Di kolom ini. Iya. Nah, li ila fi quraish, yang mana yang ma'rifahnya itu? Ada enggak? Quraisy itu kan asli nama orang, berarti di alam. Baik. Ila fihim rihlata syita'i wa shayf. Mana ma'rifah? Mana yang domirnya? Ila fihim rihlata syita'i wa shayf. Rihlah juga jadi akhir ya? Ma'rifah. As-saif ma'rifah juga. Faliya'budu rabbah adal bait. Mana ma'rifahnya? Rabbah. Kenapa? Diidhofahkan kepada isim isyarah. Taib. Ya. Kemudian waw mudhaf. Hada berarti mudhafunai isim. Isim isyarah dia berarti ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Nah, taib wahum mudab al bait mudabun ilaih. Dia juga ma'rifah. Alladhi at'amahum min ju'. Mana ma'rifahnya? Alladhi isim mausul. At'amahum. Bukan. Kok idopahkan at'amah itu fi'il ma'adhi humnya maf'ulun bi. Min ju'in wa amanahum min khaw. Gak ada lagi. Yang mana lagi? Gak ada kan? Apa? Fali ya'budu waw jamaah di situ. Ya, sani al-ataf. Yang kedua ataf. Dia udah adan ya. Udah adan belum? Ini panjang ini. Cukup habis isya lah kita lanjut insyaallah. Subhanallah.